كتاب التوحيد الذي هو الله على النبي قرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Sebelum kita lanjutkan biasanya yang menghafal bahkan kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala babu al-khawfi min ash-shirki wa qala Allahu ta'ala إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن أعبد الأصنام. وفي الحديث أخلاق ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال أحياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن ذكره يشرك به شيئا دخل النار. Coba lagi. Ya. Kalau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baru hadis tauhid wa ma yafsiru wa ma yafsiru wa ma yafsiru min dzulul dan dzulul min dzulul. Wa qala Allah ta'ala allazina amanu wa lam yanfisu imanuhum bi dzulul ulaika lahum amnu. عن محمد عن مبادرة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وقادمته Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad, qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Babu ma jaa fi dzabihi li ghairillah. Wa qaulullah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Al-ayah. Wa qauluhu fa shalli li rabbika wanhar. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. La'ana Allahu man awa muhditan. La'ana Allahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Qalu: Wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala: Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an. Faqala li ahadihima qarrib. Qala: Laisa indi shay'un uqarribu. Qalu lahu: Qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nara. Wa qala lil akhir: Qarrib. Wa qala lil akhir: Qarrib. Faqala: Ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allahi azza wa jal. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu Ahmad. Baiklah. Siapa yang mengusul? Berdua ya. Halo, berdua. Lalu berdua. Lalu. Nanti berdua akan mengusul dia. Kalau masuk sekolah. Baik. Nanti terakhir dia. Sesuai jelas kalau itu lain apa? Baik, kita lanjutkan. Apa pembahasan terakhir? Ya, apa yang dibahas? Jadi setelah itu sudah. Jadi rasa takut kepada selain Allah. Ada berapa jenis yang disebutkan oleh Syekh? Ada tiga. Yang pertama, khauf sir atau khauf ibadah, takut rahasia atau takut ibadah. Kedua, takut yang tercela. Ketiga, takut tabiat. Yang mana yang haram? Yang pertama dan kedua. Yang mana yang syirik? Yang pertama syirik apa dia? Syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Yang ketiga boleh, tapi bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Kalau takut tabiat tadi membawa seseorang meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Tapi kalau tidak, sekedar tabiat manusia takut kepada makhluk Allah, tetapi tidak sampai menjalankan kewajibannya karena takutnya atau melakukan yang haram karena takutnya, maka itu tidak masalah. Ya, takut kepada ular, takut kepada anjing, takut kepada macan dan seterusnya. Baik. Ini perkara-perkara yang merupakan tabiat manusia. Itu tidak masalah. Baik. Ayatnya sudah dibaca? Baru mau masuk. Qala al-mu'allif rahimahullah, Qawlullahi ta'ala, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum asy-syaitan. Belum dibaca ya? Belum. Sudah ini, Ustaz. Yang maksudnya ini, sebab ini. Ya. Ayat yang telah kita baca ini dia masuk pada takut yang mana ini? takut, takut ibadah atau takut yang tercela, yang takut mana dia, maksud kemana dia, ayat yang telah kita baca. Takut yang kedua itu seseorang meninggalkan apa yang wajib baginya karena takut kepada makhluk, makanya tinggalkan. Dan begitu ya. Baik, yang kedua ini takut yang jenis yang mana ini? Baik. Ikhlas kalian, sini Allah berfirman, inna madarikumus syaitan. Itu hanya syaitan bagi kalian. Yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian melalui para wali-walinya. Jadi lewat wali-walinya yang menakuti kalian. Ya. Dari jenis manusia ya, tentunya wali-wali syaitan itu, ya dia menakut-nakuti kalian melalui wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian hanya kepada-Ku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, takut apa ini? Hah? Takut ibadah atau takut tercela? Baik, dia adalah takut yang tercela yang dimaksud. Sebab ayat ini, ikhlas kalian, ayat ini itu berkaitan dengan kejadian yang terjadi setelah perang Uhud. Setelah terjadi perang Uhud, sudah terakhir ya. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang terjadi setelah perang Uhud. Ya, di mana kita tahu bahwa pada perang Uhud, ya di awal pertempuran, di awal peperangan, Rasulullah dan para sahabat berada di atas angin. Artinya mereka, ya berhasil memukul mundur pasukan. Namun kemudian di akhirnya, di akhir pertempuran, karena ada sahabat yang menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pasukan musyrikin berbalik memukul mundur Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Rasulullah sempat mutakan dan banyak sahabat yang terbunuh. Ya, walaupun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala baik menyelamatkan mereka semua. Ya, Rasul dan para sahabat dan selesai peperangannya. Baik. Nah, setelah selesai peperangan ini, ya, dalam keadaan akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu terluka parah dan banyak terbunuh. Nah, maka orang-orang musyrikin tadi itu kembali menyusul kekuatan. Kembali menyusul kekuatan. Sampai di Mekah, mereka kembali menyusul kekuatan dan menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, mereka berkata, mereka mengirim kabar bahwa kami akan kembali kepada kalian untuk menyerang kembali kalian. Dalam kondisi kaum muslimin sudah bagaimana keadaannya kan? Sudah Rasulullah terluka, sahabat banyak meninggal. Nah, dari saat itu mereka baik mendiri berita kepada Rasulullah para sahabat bahwa kami sekarang ini telah mengumpulkan banyak pasukan. Kami sekarang ini sudah mengumpulkan kembali banyak pasukan untuk menyerang kembali kalian. Nah, ini baik. Tujuannya apa mereka? Untuk menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jelas ini? Iya. Baik. Maka dalam Al-Quran pada ayat sebelumnya, inna nas'a qad jama'u lakum sesungguhnya manusia, maksudnya manusia itu adalah musyrikin, kalau jamaah ulamun telah mengumpulkan pasukan besar untuk membinasakan kalian. Ya, faksyau, takutlah kalian. Takut ya? Baik. Ya, namun ternyata di luar kudaan, bukannya Rasulullah dan para sahabat itu merasa takut diancam seperti itu, justru mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong bagi kami dan penyelamat bagi kami. Akhirnya, ya maka ternyata sahabat pun bersiap, kami siap, silakan, kami siap menunggu kalian. Akhirnya, maka akhirnya mereka tidak jadi menyerah. Kenapa? Karena ternyata mereka yang terjuntak. Berarti mereka betul-betul kuat. Ini baru saja kita mundur mereka, ternyata baru dalam keadaan mereka baru mengobati luka-lukanya, mereka ternyata siap menunggu kita. Padahal kita sudah mengumpulkan pasukan besar. Ya, nah, barakallahu fikum. Nah, disitulah ayat Allah turunkan. Inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya, itu tidak lain kecuali syaitan, kata Allah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian melalui para walinya. Siapa walinya syaitan? Itu tadi orang-orang musyrikin, kan? Jadi orang-orang musyrikin yang menakut-nakuti kalian, wahai Muhammad dan para sahabat, itu tidak lain berasal dari syaitan. Syaitan itu yang melakukan, tapi dia menakut-nakuti kalian lewat wali-wali, wali-walinya. Pada takutuhum, jangan kalian takut. Jangan kalian takut, artinya jangan kalian mundur dari jihad, lawan mereka. Itu dia. Pada takutuhum, jangan kalian takut kepada mereka, hadapi mereka, lawan mereka. Tetapi takutlah hanya kepada kata Allah. Jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ya, berarti ini takut. Takut apa dia? Hah? Takut yang berkaitan dengan yang kedua. Ya, tidak boleh seseorang karena takutnya kepada makhluk kemudian meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban. Kapan seseorang meninggalkan kewajibannya karena takut kepada makhluk, maka jatuh dalam kesyirikan, walaupun syiriknya syirik kecil. Ini? Baik, itu gambaran bahwa siapa yang takut kepada makhluk sehingga dia meninggalkan kewajiban dan termasuk kewajiban adalah jihad, maka dia tercela, maka dia telah melakukan dosa kesyirikan. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan, kita terangkan. Wa qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ayatnya. Baik, ayat yang kedua yang disebutkan pada bab tentang al-khawf, tentang rasa takut. Ya. Pada ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa mereka orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang memakmurkan masjid? Disebutkan pada ayat ini tadi. Orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan sholat, membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Baik. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang memakmurkan masjidnya dan menyebutkan siapa mereka, ciri-cirinya bagaimana, tanda-tandanya bagaimana, orang-orang yang memakmurkan masjid itu sebutkan sih. Barakallahu fiik. Masjid Allah Subhanahu wa taala itu memang wajib untuk dimakmurkan. Kenapa? Sebab masjid Allah itu adalah tempat yang paling mulia di atas dunia ini. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling terbaik di atas dunia ini adalah rumah Allah atau masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini, di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan masajidullah. Disebutkan masajidullah. Apa artinya masajidullah? Masjid-masjidnya Allah. Masajid jamak dari mas. Masjid yang apa ini? Masajid yang berkasih masjid. Baik. Ya, artikan ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengidomahkan masjid kepada dirinya. Masjid Allah, masjidnya Allah. Jadi Allah menyandarkan masjid kepada dirinya. Masjidnya Allah. Paham ya? Baik. Dan kaidahnya para ulama, ketika ada makhluk dan makhluk-makhluk yang ada disandarkan kepada Allah, maka makhluk itu bukan sembarang makhluk, tapi dia adalah makhluk yang mulia. Lalu ketika ada makhluk Allah sandarkan kepada Allah, maka makhluk itu tidak sama dengan makhluk yang lain. Dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jelas? Paham ini? Contoh, apa contohnya? Makhluk disadarkan kepada Allah. Rasulullah, Rasulnya Allah. Berarti Rasul itu tidak sama dengan yang lain. Dia manusia. Rasul itu manusia atau tidak? Jin. Manusia. Jenisnya apa? Kelaminnya Rasul. Laki-laki di dalam perempuan Rasul. Ketika Allah menyebutkan Rasulullah, Rasulnya Allah, berarti Rasul itu beda dengan manusia yang lain. Walaupun sama-sama manusia, tetapi Rasul itu lebih mulia daripada manusia yang lain. Kenapa? Sebab disebutkan Rasulullah. Rasul disandarkan kepada Allah. Contoh yang lain. Ha? Baik. Baitullah, Baitullah, rumahnya Allah. Yang mana maksud Baitullah? Ketika disebutkan Baitullah, Ka'bah, itu yang maksud bergambar ya. Baitullah berarti Ka'bah. Berarti Ka'bah ini makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ketika disebutkan dia adalah Baitullah, Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, berarti dia bukan sembarang makhluk. Jelas, berarti Baitullah itu bukan sembarang makhluk. Makanya ketika ada orang yang berusaha menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan dia sebelum sampai di Ka'bah. Ya kan? Abraham, ya, raja yang qalim dari negeri Yaman, ketika berniat untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah, baru di tengah jalan Allah sudah hancurkan mereka dengan mendirikan burung. Ada di antara kain bapak ala wabuka ya sahabat. Kenapa? Sebab Baitullah ini bukan sebarang makhluk. Mungkin kalau kami menghancurkan apa Ka'bahnya Iran, Ka'bahnya Syiah, itu tidak akan ada masalah, bahkan harus dihancurkan. Kenapa? Sebab dia bukan yang mulia ya. Allah tidak muliakan dia sebab itu buat mereka sendiri. Tapi coba kalau Baitullah kamu hancurkan, belum kamu berangkat ke sana, mungkin baru berniat, Allah sudah hancurkan kamu. Ya, dan Allah apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuridhi bil'adzabi bi'adzabin yudhiquhu min 'adzabin alim. Siapa yang ingin berniat, baru berniat melakukan kejahatan di tanah haram di Mekah, maka Allah akan menghadapnya dengan azab yang sangat pedih. Baru berniat, baru berniat belum melakukan, itu sudah terancam disiapkan azab pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah sekalian, barakallahu fiik, ketika ada makhluk disadarkan kepada Allah, berarti makhluk itu muliakan. Sebab itu makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama di sini masjidullah, masjidnya Allah. Berarti masjid itu sama seperti rumah presiden, tidak sama sekali. Sama atau tidak? Tidak sama. Kalau antum ke rumah presiden, antum ke sana ribut-ribut berteriak-teriak, itu tidak salah. Tapi kalau di rumah Allah tidak boleh ada berteriak-teriak. Kenapa? Sebab rumah Allah itu mulia. Kenapa? Allah sadarkan rumahnya kepada diri. Masjidullah. Ya, maka masjid Allah dia adalah tempat yang paling terbaik. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersabda, "Ahabbu ilayya min Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, tempat yang paling terbaik di atas bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena masjid Allah adalah tempat yang termulia di atas bumi ini, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk memakmurkannya. Hendaklah seorang yang beriman memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan yang bisa memakmurkan masjid Allah hanya orang yang beriman saja. Ada pun orang musyrik, ada pun orang kafir. Kalau mereka masih musyrik dan masih kafir, apapun yang mereka lakukan di masjid itu tidak teranggap memakmurkan masjid. Makanya Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, maka dari musyriki ayyamuru masajidallah. Orang-orang musyrik itu tidak dikatakan memakmurkan masjid. Inna ma ya'muru masajidallah, tetapi yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman. Sebab dulu orang musyrik itu menganggap bahwa kami ini adalah pelayan-pelayan masjidil haram. Kami ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjidil haram. Bukan, tidak. kalau kamu kusyrik, apapun yang kamu lakukan, sekalipun kamu membangun masjid, tapi kalau kamu kusyrik, kamu terhadap tidak membangun masjid. Paham? Baik. Ya, maka sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang yang memakmurkan masjid. Bagaimana ciri-cirinya dalam ayat itu terangkan ya. Memakmurkan masjid itu diterangkan oleh para ulama bentuknya ada dua. Baik, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, Fathul Bari ada dua ya. Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Jadi ada hadis Bukhari, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari yang jumlahnya 4000 lebih. Kemudian kita hadis itu disyarah oleh banyak ulama. Salah satu atau salah satu judul kitab yang masyhur Sahih Bukhari adalah Fathul Bari. Judulnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Ingat Fathul Bari ada dua. Judulnya sama tapi penulisnya berbeda. Ya, judulnya sama tapi penulisnya berbeda. Tapi keduanya ada sunnah. Oleh dulu Jarir atau lagi itu ada sunnah. Ada juga Syiah Jarir di Rusto. Ada juga Ibnu Arabi ada sunnah. Ibnu Arabi Sufi yang kafir. Kalau ini keduanya ada sunnah ya. Keduanya ada sunnah. Baik. Dan judul bukunya sama, Fathul Bari. Baik, Fathul Bari itu ada yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang terkenal. Sebab ini yang sempurna ya. Selesai syarah hadisnya. Sempurna kitabnya. Baik, ada juga Fathul Bari ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hanbali. Akhirnya yang tidak selesai. Kenapa tidak selesai itu sudah apa? Belum sempat menyelesaikan syarahnya. Fathul Bari. Judulnya Fathul Bari. Al-Imam Ibn Rajab menulisnya. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Fathul Bari bagaimana itu memakmurkan masjid. Kata beliau, imaratul masajid takunu bimaknayaini. Memakmurkan masjid itu maknanya ada dua. Makna memakmurkan masjid itu ada dua. Ahaduhuma yang pertama, inaratuhal hissiyah. Memakmurkan masjid dalam bentuk fisik. Jadi memakmurkan fisiknya masjid. Ibaratuha al-hissiyah. Memakmurkan masjid yang sifatnya fisik. Bibinariha, contohnya dengan membangun masjid. Wa islahiha, dan memperbaikinya. Karena dibangun, berdoa masjid dibangun, sudah ada diperbaiki. Atau dilanjutkan pembangunannya. Lihat ya, ini termasuk apa? Memakmurkan masjid yang diperintahkan dalam Al-Quran. Tetapi memakmurkannya dalam bentuk fisik. Ini termasuk bagian memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memperhatikan bangunannya, membangunnya kalau belum ada, atau memperbaiki, merenovasi yang perlu diperbaiki, itu juga termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Kalau ini mana? Kalau memakmurkan masjid fisiknya luar biasa, saya ini luar biasa. ya, luar biasa ya. Berkata keempat masjid itu berdekatan, tidak terhitung masjid oleh banyak dan mewah semua. Ya, ini juga termasuk bagian memakmurkan masjid. Bahkan, ya ini merupakan amal soleh yang luar biasa pahalanya, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk membangunnya dan memperbaikinya. Baik dalam hadis yang masyhur ya, "Ambana masjidillah walau tamam hasiqatati anallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid, niatnya karena Allah, niatnya karena Allah ya, dengan perhatikan niatnya, niatnya karena Allah, walaupun yang dibangun itu hanya sekecil sarang burung, walaupun yang dibangun itu hanya sekecil sarangnya burung. Ada orang yang membangun masjid seperti sarang burung? Bukan berarti antum bangun masjid seperti itu betul, seperti sarang burung, enggak. Bukan maksudnya begitu ya Nabi, tetapi maksudnya Nabi ya, sekecil apapun andil Anda dalam pembangunan masjid, maka Anda akan mendapatkan keutamaan. Kalau Anda tidak mampu membangun satu bangunan sempurna, maka bantu saja sebagiannya. Sekecil apapun andil Anda dalam membangun rumah Allah, maka disebutkan pada Allah dan baikkan bidangnya, maka Allah akan membangunkan untuknya istana dalam syurga. Itu keutamaan membangunkan masjid dalam bentuk fisik. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan rumah Allah, sekecil apapun bantuannya, tetap akan mendapatkan pahala istana dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan selalu memperhatikan rumahnya, tapi tidak perhatikan rumah Allah. Bersemangat dia mencari rumah di dunia, tapi dia tidak perhatikan bagaimana nanti rumah saya di surga. Amin. Siapa yang ingin mendapatkan rumah di surga, maka silakan makmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun bantuan Anda, Anda hanya bisa membantu satu sak semen, silakan. Tidak bisa satu sak, setengah. Tidak bisa setengah, satu liter. Sekecil apapun. Anda tidak bisa menumbang 100 ribu, 50 ribu, tidak bisa 50, 10 ribu, tidak bisa 10 ribu, 5 ribu. Tidak bisa 5 ribu, 1 ribu. Tidak bisa 1 ribu, 100 rupiah. Tapi apa yang tadi 100 rupiah? Tapi Ikhwan ini, sekecil apapun andil Anda dalam pembangunan masjid, Anda akan mendapatkan istana di surga Allah SWT. Hanya saja tentunya istana itu kan berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung andilnya di masjid. Lo gitu kan? Antum andilnya banyak, maka istana antum lebih mewah daripada yang lain. Begitu. Kalau antum hanya menyiapkan 50 ribu, ya sudah. Istana antum juga, ya, harganya 5 ribu. Disesuaikan dengan bantuan antum. Tetapi lumayan lah. Bagaimanapun, ya. Bagaimanapun mewahnya istana di dunia, tidak akan mengalahkan mewahnya, indahnya istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Istana di surga itu lebih mewah, ya, lebih menarik daripada istana yang ada di dunia. Bagaimana tidak? Nabi menyebutkan batu bata itu emas. Batu bata emas. Lantainya itu Subhanallah. Sebutkan gambaran-gambaran rumah istana yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perhatikan rumah Anda di syurga. Jangan selalu memperhatikan renovasi rumah, kita sudah begini, sudah bagus, dibongkar lagi, dibongkar lagi, sementara tidak ada perhatian di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ingat, rumah kita di dunia akan ditinggalkan. Dan di sana rumah kita yang sebenarnya. Ya, di surga itulah rumah kita yang sebenarnya. Maka itu yang harus kita pikirkan, bagaimana rumah saya itu rendah pada bawahnya dan tidak masih rendah. Ya, gimana caranya di dunia ini? Baik, di dunia ini menabung, mempersiapkan, yang menabung terus supaya bangunan kita di sana terjadi dan sudah lengkap dengan fasilitas yang mengalahkan saudara kita yang lain. Baik, para pelaut. Jadi yang pertama tadi, pembangunan fisik, memakmurkan masjid dengan membangun fisiknya masjid. Baik, azan dulu. Berbangga-bangga. Jadi Artinya mesti kompleksnya sudah membangun dan juga mau renovasi. Padahal sudah cukup sebenarnya, sudah masyaAllah. Tapi dia tidak mau kalah dengan perumahan itu di sana. Dia juga perlu ungkap, bangun lebih mewah, lebih tinggi, lebih bertingkat. Yang satu tidak, akhirnya yang satu kalah di saya, dia pun mewah lagi, dia tidak bus, mewah lagi. Tapi ya, ini hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbangga, bermegah-megah dengan masjid dan berbangga dengannya, itu perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini salah satu ciri tanda hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat ketika manusia berbangga-bangga, berlomba-lomba mempercantik masjid dan berbangga dengan masjid masing-masing. Ini tanda hari kiamat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tidak yatabaha an-nasu bil masajid, jika manusia berbangga-bangga dengan masjid. Berbangga dengan masjid. Baik, apa maksudnya, apa maknanya hadis ini diterangkan oleh para ulama? Baik, Al-Imam Al-Allamah Muhammad Syamsul Haq dalam kitab A'udhu Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, hadis Nabi Dawud yang sahih. Hadis itu diterangkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Syamsul Haq. Kata beliau, yatafakhar kullu ahadin bi masjidihi, setiap orang berbangga dengan masjidnya, wa yaqulu, dia berkata, masjid al-fa, masjidku lebih tinggi. Au asyad, masjid kami lebih indah. Ausa, masjid kami lebih luas. Ahsan, masjid kami lebih cantik, lebih bagus. Ada fenomena seperti itu kita lihat. Tidak ada mengapa. Padahal masjid itu luar biasa, sudah mantap, sudah bagus. Jamaahnya pun tidak sampai full. Tidak full jamaahnya, masih banyak kosong. Tapi apa? Apa terpengaruh dengan yang lain? Tidak enak pun. Masih sudah bagus itu. Barakallahu. Apa kata Nabi bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, ma qudirtu bitashyidil masjid. Aku tidak diperintah, kata Nabi, untuk meninggikan. Aku tidak diperintah untuk meninggikan, meninggikan. Meninggikan itu, apa kata Nabi? Aku tidak diperintah untuk seperti itu, untuk seperti itu. Itu saudara. Ya, kecuali kalau dibutuhkan lagi ya. Kalau dibutuhkan diinginkan, diinginkan ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la tuzakhribunnaha kama zakhrabatil yahud wal nasara. Kata Ibnu Abbas, setelah menyebutkan hadis Nabi tadi, aku tidak diperintah untuk meninggikan masjid, kata beliau, kalian betul-betul akan mempercantik masjid itu, menghiasi masjid itu sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara menghiasi tempat ibadah mereka. Amin. Jadi silakan bangun masjid, renovasi masjid, tapi hindari yang sebutan oleh Ibnu Abbas, mempercantiknya. Apa yang dimaksud dengan mempercantik? Perhatikan keterangan Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi mengatakan, yuridu, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah tamwihul masjid bidzahab, yaitu menduri masjid atau melapis masjid dengan emas. Ada masjid begini? Ada. Kubah emas. Itu dilarang. Buah-buahan apa? masjid sampai pakai emas. Ya. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Dari keterangan Ibnu Abbas tadi, dari keterangan sahabat Ibnu Abbas, Al-Imam Ibnu Battal, Al-Imam Ibnu Battal ulama yang sering dinukil ucapannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Battal wa Al-Fasar, beliau berkata, kata beliau rahimahullah, ya, fi hidalah, di sini terdapat dalil ala anna sunnah fi bunyani masajid, yang sunnah ketika membangun masjid al-qasdu wa tarkul ghuluwi bi tahsin, jadi salat-salat saja dan tidak berlebihan memperkecil. Apa sebenarnya dia supaya bagus ya sama sama tapi kalau sampai seperti tadi tapi sampai dihabisi dengan emas itu sudah keterlaluan. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Termasuk perkara yang dilarang, termasuk perkara yang disebutkan oleh sebagian ulama makruh hukumnya adalah mempercantik masjid dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Itu dimakruhkan oleh ulama. Masjid di bagian depan itu dipercantik dengan apa? Tulisan-tulisan kaligrafi Al-Qur'an Al-Karim. Itu dikritik oleh ulama. Siapa ulama yang mengkritik? Ulama dulu Imam Malik. Imam Malik tahu ya? Imam Malik dulu Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab Al-Madkhal, dalam kitab Al-Madkhal, ya, karya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu salah satu ulama yang ikut madhab Maliki. Beliau berkata, Imam Malik ditanya, Imam Malik pernah ditanya tentang masjid, hal yukrah ay yuktaba fi qiblatiha bisidaq mithlu ayat al-kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wa nahwiha. Pertanyaannya, apakah dibenci menulis hiasan seperti ayat kursi di akibat depan masjid, atau qul huwallahu ahad ditulis, atau al mu'awwidhatain, apa al mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, atau selain itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, apakah bagaimana itu wahai pemari? Faqala Imam Malik berkata, akrahu ayyuktaba fi qiblatil masjid syai'un min al-Qur'an. Jadi Imam membenci, aku tidak suka. Aku tidak suka ditulis di arah kiblat masjid, sebagai depan masjid itu, sedikit pun dari Al-Qur'an, walaupun hanya sedikit. Aku tidak suka. Itu keterangan dari Imam Malik rahimahullah. Keterangan Al-Imam Nawawi. Ini Al-Imam Nawawi semua orang tahu. Al-Imam Nawawi itu ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Ya, yang paling mengerti tentang madhab Syafi'i adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa yang perlu ditanya? Terkenal Al-Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Itu kitab yang terkenal dari Al-Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Ya. Baik. Dalam kitabnya At-Tibyan, ini kitab Al-Imam Nawawi juga At-Tibyan, At-Tibyan ada di Amalatul Quran. Kitab yang berbicara tentang adab-adab penghafal Al-Qur'an. Itu kitab Al-Imam Nawawi At-Tibyan. Ketika beliau memulai tentang Al-Quran, kemudian penghafal-penghafal Al-Quran, adab-adab penghafal Al-Quran, dan seterusnya, di dalam kitab At-Tibyan, beliau berkata, dalam kitab At-Tibyan, halaman 115, beliau berkata, La tajuzu kitabatul Quran bisyai'in najis, tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Kalau mau menulis Al-Quran pakai tinta kan? Nah, itu yang bersih, jangan pakai najis. Kenapa? Sebab ada sebagian orang menulis Al-Quran pakai kotoran. Siapa mereka? Bukan sihir. Yang bekerja sama dengan jin supaya sihirnya aku, maka dia harus menghinakan Al-Quran. Bagaimana cara menghinakan Al-Quran? Ditulis ayat Al-Quran dengan najis, kemudian dimasukkan ke dalam WC. Itulah kerjaannya bukan sihir. Dan beliau tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Watukrahu kitabatuhu, dan makruh hukumnya. Beliau katakan tukrah, dimakruhkan menulis Al-Quran ala al-Quran dana, ditulis di apa itu? Tembok-tembok. Ditulis di tembok. Apakah tembok masjid atau tembok rumah atau tembok sekolah, yang jelas itu dengan tembok, tembok apapun. Ada beliau itu kerah dimakruhkan menulis Al-Quran ala jendral di atas tembok indana. Apa indana? Menurut madhab kami, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i berpendapat makruh hukumnya menulis Al-Quran di atas jendral, di atas dinding-dinding. Apakah dinding masjid atau dinding rumah atau dinding sekolah atau dinding apa saja? Kenapa? Sebab Allah turunkan Al-Quran bukan untuk hiasan. Orang sekarang menulis sebagai hiasan. Ya atau tidak? Hiasan saja. Masjid itu dihiasi kalau tidak dengan tulisan Al-Quran. Apakah Allah turunkan Al-Quran untuk hiasan? Tidak. Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk hiasan. Allah turunkan Al-Quran. Disebutkan Al-Quran. Kita anzalnahu ilaika Al-Quran, kami turunkan kepadamu. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Tujuannya kata Allah agar kalian mengetahui ayat-ayatnya, agar kalian merenungkan, mempelajari, merenungkan, memahami ayat-ayat Al-Quran, dan agar supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya, bukan untuk hiasan. Subhanallah ya, barakallahu fikum. Jadi silakan bangun masjid, tapi bersihkan masjid dari hiasan-hiasan yang diterangkan oleh para ulama tadi. Ya, baik. Ya, kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, wasati kedua, imaratuha al-ma'nawiyah, memakmurkan masjid dalam bentuk ma'nawiyah, bukan fisik. Bukan fisik yang dimakmurkan, bukan bangunan yang dimakmurkan, tapi berbentuk ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Bismillah, jihad, yaitu dengan melakukan sholat. Dengan melakukan sholat di masjid. Itulah orang yang memakmurkan masjid, kalau dia rajin sholat di masjid. Sholat. Apakah sholat lima waktu atau sholat sunnah? Sholat sunnah yang dilakukan di masjid tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, kalau ada sholat sunnah di masjid dilakukan, kan? Coba ada apa? Sholat kajian di masjid kalau dilakukan di rumah, ya? Nah, sholat kajian di masjid, kajian di rumah itu. Sholat ayat ke masjid, nah, itu dilakukan di rumah, di masjid. Itu bentuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat lima waktu, sholat sunnah yang dikerjakan di masjid. Walaupun asalnya sholat sunnah itu lebih bagus di rumah, tapi ada sholat sunnah memang harus dikerjakan di masjid. Seperti ayat ke masjid awal, sholat di rumah. Sholat rawatib lebih afdol di rumah. Sholat rawatib itu lebih afdol di rumah sunnahnya. Ada sholat sunnah afdolnya di masjid, bahkan di masjid juga dilakukan. Contohnya apa lagi? Sholat gerhana, al-khusuf wal-khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, afdolnya di masjid. Makmurkan masjid dengan sholat gerhana. Contohnya apa lagi? Sholat tarawih, sholat tarawih di masjid berjamaah, ya, apalagi sholat jenazah tidak harus di masjid. Kalau sholat jenazah sunnah, tentunya wajib. Apalagi sholat id, sholat id itu sunnahnya di lapangan, tapi boleh juga di masjid, tidak masalah. Tapi lebih aktor di lapangan. Itu yang pertama ya, memakmurkan masjid dengan sholat, wadzikrillah, berzikir, memakmurkan masjid dengan banyak berzikir di masjid, watilawati kitabihi, dengan membaca Al-Quran, wanasyirul ilmi, dan menyebarkan ilmu seperti apa yang kita lakukan. Jadi bagian dari memakmurkan masjid, wanasyirul ilmi, menyebarkan ilmu alladzi anzalahu ala rasulih, yang telah Allah turunkan kepada rasulnya, itu ilmu sunnah. Apa kita lakukan ini wajib dilaksanakan bagian dari memakmurkan masjid. Bahkan yang kedua ini lebih penting daripada yang pertama. Saya bilang tadi banyak orang memakmurkan masjid fisiknya saja, masjid memakmurkan bangunannya tidak berhenti renovasi, ya, tapi kemudiannya nol, tidak ada kemajuan, ya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, wal ma'na tsani akhas, yang kedua ini lebih khusus, artinya lebih penting. Kedua, memakmurkan masjid dalam bentuk ibadah, berbagi ibadah itu lebih penting. Ya, kenapa banyak masjid selalu bermasalah? Masalah apa terjadi? Masalah karena mulus, padahal masalah dunia. Karena mereka tidak memperhatikan perkara kedua, mereka tidak perhatian dengan ilmu agama. Hanya seputar itu saja. Apalagi mondar, tidak pernah berpikir bagaimana jamaah kita itu tahu semua agama. Bagaimana jamaah kita di sini mengerti semua agama, memahami Al-Quran, memahami Sunnah, ya? Ini yang penting Tuhan kita Rasulullah. Perhatikan ayat. Apa kata Allah? Inna ma ya'muru masajid Allah. Hanya orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, sholat, zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini memakmurkan masjid dalam bentuk yang lain. Yang kedua, maknawi, memakmurkan masjid dalam bentuk ibadah, keimanan, ibadah, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dalam ayat disebutkan dengan innama. Apa artinya innama? Hanya. Innama itu digunakan kalau untuk membahas. Innama artinya ada tul hasol, huruf yang digunakan dalam bahasa Arab untuk membatasi sesuatu. Jadi seakan-akan Allah mengatakan yang memakmurkan masjid itu cuma orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang takut hanya kepada Allah, orang yang beriman, orang yang takut kepada hari kiamat. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Seakan-akan begitu. Maka apalah gunanya pembangunan fisik kalau iman jamaahnya, agama-agamanya tidak beres, jamaahnya cara berwudunya pun tidak beres, cara sholatnya pun tidak ada sunnah, imamnya sendiri subhanallah, ketika ada orang yang masuk ingin menerangkan sunnah dicekal, apa itu? Ada orang yang masuk ingin menerangkan sunnah, menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis, tidak boleh, larang. dengan berbagai macam dalil. Alasan ada dua alasan, tidak cukup keluangan masjid lah. Kalau tidak ada kaum masjid, kenapa saja haji siap kan begitu? Itu kan alasan. Padahal kalau dihitungkan 100 juta, 200 juta, itu apa semua? Ujung-ujungnya kita mau bangun menara. Menara yang sudah ada mau dibangun lagi, apa ini? Jemaah sekalian, yang terpenting makmurnya masjid itu dengan ibadah. Bagaimana jemaah itu mereka aib seluruhnya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jemaah bisa lucu sepatutnya? Hah? Di tempat tersendiri, Ya, dimasukkan ilmu tiap hari, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang adab, ilmu tentang Allah. Supaya apa? Supaya jemaah itu semuanya bekerja untuk rumah Allah ikhlas. Kenapa pengurus masjid selalu berkelahi? Padahal kalau dipikir tujuannya sama-sama untuk rumah Allah kan begitu. Kalau tujuannya sama-sama untuk Allah, rumah Allah, untuk apa berselisih masalah pembangunan? Tujuannya sama-sama untuk rumah Allah. Jadi jemaah sekalian, hadirin Allah, hadirin yang kedua ini, makmurkan rumah Allah dengan ibadah. Ya, makmurkan rumah Allah dengan sholat, ibadah, Al-Quran, baca Al-Quran, berzikir, ta'lim. Jadi yang penting ta'lim. Bahkan Nabi memotivasi, kami memotivasi sahabat, man jaa masjid hadza, siapa yang datang ke masjidku ini? Motivasi dari Rasulullah, siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, la yuridu illa khairan yata'allamuhu, tidak ada tujuannya kecuali kebaikan. Jadi dia belajar itu apa? Maka dia termasuk berjihad di jalan Allah. Termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid Allah untuk belajar ilmu agama, untuk bagian dari memakmurkan masjid dan bagian dari berjihad di jalan Allah Taala. Jadi yang penting, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan di sini disebutkan pembahasan kita orang yang syaitan Allah. Ya, orang yang memakmurkan masjid itu lah orang yang takut kecuali hanya kepada Allah. Orang yang sudah terbiasa, ya, sudah menjiwai, ya, masjid, yang terbiasa dengan ibadah di masjid, itu akan melahirkan apa? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, tanda orang-orang memakmurkan masjid, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah takut kepada selainnya. Ya kenapa? Sebab mereka sudah terbiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan mereka kuat. Hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang dia takuti kecuali akan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hubungan di masjid terus salat, zikir, ini dan sebagainya. Apalagi kalau hatinya memang itu sudah mesti. Hatinya sudah mesti. Keluar dari masjid, gelisah dia kembali. Kenapa hatinya sudah jatuh cinta dengan masjid? Wah, itu luar biasa. Ya? Dan jangan juga seperti saudara kita. Masjid terus. Tidak mau bekerja. Itu sudah salah. Maksudnya di sini, ya, hatinya akan jatuh kepada masjid, ya, apa namanya, tidak mengabaikan dunianya juga, tapi selalu dituntut ke masjid. Inilah yang disebut oleh Nabi, salatun yudhirruhu Allahu tahwidu. Ayat itu golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar dari panas sinar matahari. Ada orang yang mendapatkan naungan. Jarak matahari dari kepala manusia tidak satu mil. Satu mil jaraknya dari kepala kita, sehingga banyak orang tenggelam dalam kejadiannya. Maka di sana ada orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang merasakan keseduhan, ketenangan dan kenikmatan. Salah satu dari tujuh jalan wa'ajulun qalbuhu wa'allamuhu bil masajid. Seorang laki-laki, sebutnya laki-laki, seorang wanita, abdolnya di rumah, tidak di masjid, wanita itu abdolnya di rumah. Maka disebutkan wa'ajulun, seorang laki-laki, qalbuhu, hatinya wa'allam, sudah tergantung di masjid. Jadi hatinya sudah tergantung di masjid. Kemana dia pergi hatinya di masjid? Kenapa hatinya sudah tergantung di masjid? Hatinya di masjid terus. Pergi dia meluk rindu kembali. Pergi dia rindu kembali. Dia merasakan ketenangan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kedamaian ketika dia masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wahidul biasa. Illa orang-orang yang betul-betul mengakhirkan rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masyri masyaina fi dhulami ila al-masajid bi nurin tam yawm al-qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang berjalan ke rumah Allah melaksanakan ibadah di tengah kegelapan. Bukan tidak bisa. Karena tersebut sudah memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang meninggalkan rumah mereka dalam keadaan gelap gulita menuju rumah Allah. Apa kabar gembiranya? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, setiap orang pada hari kiamat berjalan dengan cahaya. Dan cahaya yang menuntun dia berjalan. Makanya orang-orang Nabi mengatakan, "Duruna, tunggu kami." Orang-orang Nabi, tunggu kami orang beriman supaya bisa mengambil manfaat dari cahaya. Maka orang yang pulang balik ke rumah Allah di tengah kegelapan malam hari yang kemudian dimaksud, ya, maka kemudian tergembira dengan cahaya sempurna barakallah. Dan yang maksud dia kemudian Allah masjid yang lebih pantas untuk dimakmurkan adalah masjid Allah. Kenapa masjid ya? Makanya Allah katakan masjid Allah, masjid Allah. Makmurkanlah masjid Allah dan masjid yang paling afdal untuk dimuliakan adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Perubahan yang mereka yang bisa isi hari-harinya di Masjid Al-Haram, di Masjid Al-Aqsa dan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menganjurkan kita untuk berangkat ke sana melakukan ibadah. Jadi, Nabi sallam menganjurkan. Nabi sallam mengatakan, "La tusyaddu ni'alu illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk ibadah kecuali di tiga masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus, sengaja berangkat khusus ke sebuah tempat untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Siapa yang mau berangkat menyiapkan bekal berangkat khusus untuk ibadah, maka silakan datang ke masjid ini, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ada pun tempat lain tidak boleh. Ada orang sengaja, saya mau datang dari apa? Dari Chili, sengaja mau ke Istiqlal. Siapkan bekal, kita harus sengaja dia mau ibadah saya pulangkan perjalanan. Tidak bisa bakas. Tidak ada bedanya Istiqlal dengan bakas. Tidak ada bedanya Istiqlal dengan Dukmar hati. Kecuali di sini sengaja ada bedanya. Di sini saja yang membedakan. ya, baik dan sekecil apapun masjid, sejelek apapun fisiknya, kalau jamaahnya dimakmurkan dan ibadah kepada Allah. Amin. Jangan sampai Nabi tadi menunjukkan kepada kita untuk sampai melakukan perjalanan khusus ya. Niat khusus untuk pergi ke Masjidil Haram tidak boleh. Mantap. Niat khusus khusus untuk mau ke sana sholat sebanyak-banyaknya. Bagus. Kenapa? Sebab ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi itu tidak sama dengan ibadah yang dilakukan di masjid lain. Ibadah yang kamu lakukan di sana itu lebih baik dan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan ibadah di masjid lain. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatu di masjid hadza khairun min alfi salati fi maswa. Salat di masjidku ini, salat di masjidku ini, siapa yang maksud? Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sekali sholat itu lebih baik daripada sholat di masjid lain sebanyak 1,000 kali. 1,000 kali yang perlu sholat di sini, maka orang yang sholat disana sekali lebih bagus dari sholat ini. Yang penting diterima ya sholatnya, sunnah, ikhlas, sama-sama ikhlas, sama-sama sunnah, maka sholat sekali di sana itu lebih baik daripada sholat di sini 1,000 kali. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih banyak lagi, jangan berkat. Wa salatu fi Masjidil Haram khairu min 100,000 salati di Maswa. Dan salat di Masjidil Haram sekali itu lebih baik daripada salat di masjid lain sebanyak 100,000 kali. Sudah berapa kali aku salat di masjid malam ini? Berapa salat kecuali mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun kita sholat. Jadi bapak-bapak ibu bisa coba sekali sholat itu sudah mulai daripada 100,000 kali. Ya, oleh karena itu saya ya, memakmurkan masjid di sana itu luar biasa. Bapak-bapak ibu kuali kuali Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi tidak sudah ya'tsu bainal masjidain kama ta'tsu al-hayyatu ila jahriha. Sesungguhnya Islam, Islam ini kata Nabi itu akan kembali ke dua masjid. Islam akan kembali ke dua, kedua masjid, masjid Haram dan masjid Nabawi. Islam akan kembali ke sana. Sebagaimana ular, dan sebagaimana ular, kemana pun dia pergi, dia akan tetap kembali ke lubangnya. Selain itu, bagaimanapun bisa dicapitnya oleh orang, bagaimanapun didelai oleh orang, dirumah oleh orang, maka tetap akan kembali. Ya, sekarang banyak orang yang mereka di sana, mereka orang-orang yang sudah dan sudah. Apakah Nabi Islam tak ziru dan bersendiri? Sebenarnya Islam akan tetap kembali ke dua masjid ini. Sebenarnya Allah dia akan tetap kembali ke saat yang kolam. Hari sekitar dari sini, para khatibun, sebelum di sini bisa disampaikan dari pembahasan kita berkaitan dengan kita berkaitan ini ada pada firman Allah wa lam yakhsyati Allah oleh Allah itu baik adalah orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukumnya orang yang besar di walu? Apa hukumnya orang yang besar di walu? Baik. Ada hadis yang mengatakan la yamunat tama'atun sidmat dari ini. Jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tidak mengalir. Antum kencing di kolam, di bak mandi, boleh? Tidak boleh, kenapa tidak mengalir lainnya? Kalau antum kencing di laut, boleh? Boleh, kenapa? Mengalir airnya. Antum kencing di sungai, boleh? Mengalir airnya. Sekarang kencing di waduk. Ya, antum bisa lihat, kalau mengalir atau tidak? Hah? Apalagi kalau yang besar itu lagi jangan buat yang besar itu lagi kalau mungkin jadi maksudnya insyaallah kalau itu kan ada pergantian lainnya ada besar kalau buat yang besar itu lagi luas kalau aku sendiri mungkin masih di bergolong itu aja kasihan juga orang tua, baik itu takut ikan di situ. Ya, termasuk saya suka ikan. Itu bahaya di sini. Jangan. Tidak ada lagi. Kita wah satu berenang, satu keluar. Semoga Allah senantiasa menjaga sholat kami. Bolehkah mengambil ilmu dari orang yang mengutuk rahmat Allah mana-mana? Dan apa ciri-ciri sholat yang bisa tidak bisa dilakukannya? Baik, orang yang mengutuk rahmat Allah di mana-mana itu akidahnya akidah yang sesat. Allah di mana-mana. Kalau dikatakan fisiknya apa? Zatnya Allah, zatnya Allah di mana-mana pasti. Tapi kalau ilmunya Allah, pengetahuannya Allah di mana-mana boleh. Ilmunya ya. Di mana pun Allah tahu. Apa yang terjadi di sana Allah tahu. Ilmunya Allah di mana-mana. Tapi kalau dikatakan zatnya Allah, zatnya Allah ada di mana-mana, itu adalah akidah yang batilah yang menyelisih akidah Rasulullah dan para sahabat. Sebab akidah Rasulullah dan jamaah menetapkan zatnya Allah ada di atas. Ada yang selalu, bukan di mana-mana. Allah berada di atas, lagi bukan di mana-mana. Baik, maka siapa yang memahami seperti ini, jelas tidak boleh mengambil diri darinya. Tidak boleh mengambil diri darinya, sebab mengambil diri dari seorang guru itu harus akidah yang benar. Akidahnya, akidah yang benar. Itu yang paling penting ya, akidahnya adalah akidah salat. Kapan dia akidah dari akidah salat? Jangan menuntut diri tentang ilmu ilmu darinya. Baik. Kenapa ciri-ciri ustaz yang bisa atau tidak bisa diambil ilmunya? Ya kalau dia akidahnya salah, ya baik. Maka diambil ilmu darinya. Akidahnya salah ya. Baik. Dan ada buat dia yang benar ya. Baik. Baik. Kalau dia berpemahaman akidah salat dan manhaj salat, sambil itu. bukan berdusta. Tapi kalau dia berhatinya salah, tapi membohong, berdusta, tidak boleh mengambil itu dari. Bohong, berdusta, tidak boleh mengambil itu, itu menggantinya. Dan sekarang itu banyak berdusta, banyak pembohong yang berdusuk di tengah-tengah dakwah salafiyah. Banyak yang mengatasnamakan yang ulama dirinya, bahkan dekat dengan ulama besar, tapi pembohong, ya, pembohong dan berdusta dia juga, ya, banyak sekali ya. Salah satu contoh saya sebutkan, ada orang bernama Abdullah Al-Tahiri, Abdullah Al-Salfi Al-Tahiri, itu pembohong, berdusta. Ya, diantara kebohongannya, dia mengatakan bahwa Syekh Abi itu mengizinkan atau merekomendasi Habib Duray untuk menjadi menteri Yaman, itu pembohong. Tidak benar. Berduslah bersama Syekh Abi, mengorak seperti ini dekat dengan para ulama. Berdekatan mereka dengan ulama besar, dengan menjadi amin bagi mereka, ya. Saya hati-hati. Di orang seperti banyak orang berdusta dan mengambil ilmu dari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tidak kepada orang yang berada apa Ustaz, bagaimana kalau seseorang ikut dalam pembangunan masjid dan dibuat yang setara di surga, tetapi orang tersebut berada dalam neraka? Bukan tuh, maka tidak apa-apa kita menunjukkan kepada saudara kita berdoa. Harus itu Tuhan. Ya, maka tidak apa-apa kita menunjukkan kepada orang lain berdoa. Dan juga kita sholat juga berdoa di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Caranya yang boleh, itu boleh kita sholat. Baik, sebab itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dan bukan oleh Nabi. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada sahabat itu bersedekah dengan dari Allah apa yang datang. Kita tahu disuruh miskin, menenteng pedangnya, bajunya, berbaju atau kena baju, sedekah dan seterusnya. Maka Nabi menunjukkan sahabat yang ada di depan yang apa yang mereka bisa tunjukkan sebenarnya kepada kepada Allah. Nah, yang jelas sekali yang tunjukkan kepada Allah SWT itu ya tunjukkan kepada Tuhan. Baik, kemudian di sini ya terkait dengan memasang kantong atau kotak untuk empat masjid. Baik, memasang kotak mesti ada seperti orang kita muncul dari mana pemaham itu kemudian berlawan tak boleh kotak timpang di sini tak boleh kotak baik dengan alasan ya dengan alasan itu termasuk meminta minta satu yang kedua alasan kedua ya, itu tidak ada di zaman Nabi. Meminta minta pakai kotak. Pemahaman itu akhir sekali. Jadi tidak boleh kita dalam kotak kita itu. Mesti dirasa, dari alasannya, bahwa itu termasuk meminta, minta, dan lebih dari pelamar pun kita minta. Ya, terus yang kedua saja bahwa kota empat itu tidak ada di sana. Baik. Barakallah. Jawabannya, ya. Alasannya termasuk meminta minta. Termasuk meminta minta. Ya. Meminta minta yang terlalu yang mana? Yang terlalu itu yang mana? Minta minta yang terlalu. Nah, yang terlalu meminta dia mana? Yang meminta untuk pribadinya, dia tidak boleh meminta untuk pribadinya. Itu pun dia meminta dalam keadaan dia berkecukupan, tidak apa namanya tidak daruri. Ini tidak boleh meminta untuk pribadi, bukan apa namanya kemudian dia mampu berusaha untuk meminta dan dia baik meminta juga untuk memperkayai dia tidak boleh. Dan begitu. Baik, tapi kalau seandainya seseorang meminta bersedekah untuk masjid, apakah tidak? Meminta bersedekah untuk saudara yang butuh, boleh tidak? Hah? Bukan untuk tidak, tapi untuk sesuatu yang butuh untuk disedekah. Seperti Rasulullah tadi. Boleh tidak? Kita masih tidak masalah. Rasulullah tadi meminta kepada para sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Jelas? Kalau sekarang seorang ibadahnya. Dan itu dilakukan oleh para ulama dengan caranya Syekh Mubin Allah dan selalu dari kejadian Syekh Mubin Allah juga kita Syekh Mubin kita sendiri ini disebutkan oleh Syekh Sabri Manai sebagai guru untuk dia Syekh Mubin kita sebagai guru lain apabila berburu orang-orang ada yang berbuat orang berbuat ke Allah maka dia mengawahkan musim untuk sekedar membantu musim dan membantu. Ibadat untuk tidak ibadat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kasus misalnya ternyata dia pada pribadi kasus. Kasus dalam orang itu yang bersalah, salahkan personnya, jangan salahkan semua orang. Begitu. Ya, jadi dibuat berdasarkan orang. Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ditetapkan hanya sebagai sarana. Siapa sebagai sarana? Siapa yang memberikan sudah diletakkan di sini. Ketika roh terasakan diri hanya sebagai fasilitas sarananya saja. Ketika roh terasakan diri dia di sini hanya menjadikan siapa yang memberikan sudah. Paham ini? Baik. Ayat ini mengatakan al-wasail laha kanu maqasid. Wasilah itu sama hukumnya dengan tujuan. Wasilah sama hukumnya dengan tujuan. Begitu. Ya ada wasilah ya. Paham? Ya sama ada wasilah saja. Untuk memudahkan orang untuk meletakkan sebenarnya di sini. Tidak ada ulama yang mempermasalahkan seperti itu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ya, pembahasan seperti sejumlah ceritanya tentang namanya tentang khidmat yang dijalankan dengan Jumat yang dijalankan dengan Jumat itu ya, sama apa kata udah ada kita mulai dijalankan, kenapa mencari semua orang jadi, ini ulama. Ya, tetapi sebab mengatakan tak boleh saja dilakukan itu dan juga masalah menggunakan untuk setelah keluar rumah dengan setelah menggunakan keluar atas rumah kita tinggalkan boleh sebab itu menjadi orang tapi kalau ada melakukan tidak sahaja sehingga saya saya. Ini saya adalah ibu dari kandung anak saya. Saya tidak pernah selalu kuat. Ya, dapat video dalam tawa. Tetap orang berkata, Subhanallah Ta'ala. Tak tahu Allah Subhanallah Ta'ala. Saya. Yuk, kalau kita berkata, Subhanallah Ta'ala.